إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita masih bisa hadir di majlis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang kami muliakan, materi singkat yang akan kami sampaikan adalah sebagai mukaddimah tentang asbab istijabati doa, sebab-sebab terkabulkannya doa. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak didengar dan perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa setiap kita sebagai umatnya hendaknya bersungguh-sungguh dalam berdoa agar supaya doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dalam sebuah riwayat disebutkan wa min da'watin la yusma'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih ini, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu min dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, min ilmin la yanfa', meminta perlindungan dari Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin wa min qalbin la tahsha, memohon perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak takut kepada Allah. Wa min nafsin la yashba, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan, atau dengan riwayat lain lam yusma, tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita berdoa dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, memohon kepada Allah agar doa-doa beliau dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi, taqabbal taubati, wasil haubati, wajib da'wati. Wahai Allah, terimalah taubatku, cucilah aku dari dosa-dosaku, bersihkan aku dari dosa-dosaku, dan kabulkanlah doa-doa. Dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita perhatikan beberapa hal yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Yang dengan sebab itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Ada sebab-sebab yang harus kita perhatikan. Di antaranya akan kita sebutkan nanti adalah dalam perihal makanan dan minuman dipastikan dari yang halal. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi dan memohon doa kepada Nabi, bertanya tentang bagaimana ya Rasulullah supaya doaku itu mudah dikabulkan. Atau disebutkan dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, tolong mohonkanlah kepada Allah agar Allah menjadikanku orang yang mustajab doanya, mudah terkabulkan doanya. Maka Rasul mengingatkan kepada sahabat tersebut, atib kasbak tusjadab da'watak. Atib kasbak, perbaiki usahamu. Yani carilah dengan cara yang halal. Tustajab da'watak. Maka niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nanti akan kita bacakan insyaAllah beberapa dalil yang berkaitan tentang hal itu. Dikarenakan orang yang makanan dan minumannya atau sarana yang dia pakai adalah dari penghasilan yang haram, atau itu memang dari jenis barang yang haram, maka Rasul mengatakan, fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya dalam keadaan dia seperti itu. Maka di antara sebab-sebab dikabulkannya doa seorang hamba adalah dia memperhatikan makanan dan minumannya dari jalan yang halal dan dari makanan dan minuman yang halal. Di antara yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam ini adalah al-ikhlas lillah. Ikhlas dalam berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kalimat yang lebih umum, bertauhid tanpa syirik. Karena barang siapa yang berbuat syirik, maka doanya tidak akan dikabulkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-14, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Seluruh urusan agama hanya dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Di dalam ayat ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau dalam ayat ini, qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fakhlisu lillahi wahdah al-ibadata wad-du'a. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikhlaskan semata hanya untuk Allah ibadah-ibadah kita dan doa-doa kita. Maka niscaya Allah akan mengabulkan doa kita. Wa ghaliful musyrikin, berbedalah kalian, selisihlah oleh kalian kaum musyrikin, bimaslakihim wa madhabihim, dalam kehidupan mereka dan dalam beragamanya mereka. Musyrikin berdoa tidak akan dikabulkan. Ini dia. Adapun yang dikabulkan adalah mereka-mereka mukhlisin, yakni ahlu tauhid. Ini syarat utama diterimanya amalan dan menjadi syarat utama dikabulkannya addu'a. Kemudian berikutnya ya kaum muslimin, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut tentang kaum musyrikin ketika berada di atas kapal dalam keadaan genting, terombang-ambing oleh gelombang yang besar. Maka mereka tahu patung-patung yang mereka bikin, yang mereka bawa di atas kapalnya, tidak ada manfaatnya mereka. Tidak bisa menyelamatkan mereka di atas kegentingan itu. Mereka tahu itu. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, "Fa'idha rakibu fil fulki da'ullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun." Mereka kaum musyrikun ketika menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Ditinggalkan patung-patung mereka. Ditinggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Mereka tahu persis sesembahan-sesembahan itu tidak ada fungsinya sama sekali. Tidak bisa menolong mereka sama sekali. Mereka tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Maka mereka pun mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dalam hal ini berdoa. Murni hanya kepada Allah. Di saat itu Allah selamatkan mereka. Namun ketika mereka selamat di daratan, idahum yusyrikun, mereka berbuat syirik kembali. Coba lihat ya kaum muslimin, kapan Allah mengabulkan doa mereka? Ketika mereka mengikhlaskan doa mereka, dipanjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Barulah Allah mengabulkan doa mereka. Namun ketika mereka dalam keadaan kesyirikan, maka Allah tidak akan mengabulkan doa mereka. Hal ini disebutkan dalam hadis Umam al-Bahili. Qala, sahabat Nabi Abu Umamah al-Bahili menceritakan adanya seorang datang kepada Rasul. Anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang datang kepada Nabi. Dia berkata, sebuah pertanyaan. Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra. Malahu, apa pendapatmu wahai Rasul tentang seorang yang ikut perang di jalan Allah dan dia mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang akan dia raih? Faqala Rasulullah, la syai alahu, dia tidak akan mendapatkan apapun. Seorang berjuang di jalan Allah, dia akan mendapatkan apa? Tidak dapat apapun. Sampai Rasul kemudian menyebutkan sebuah kaidah. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan. Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali jikalau dia ikhlas dalam mengamalkan amalan tersebut. Wabtaghi bihi wajahu, yang hanya mencari dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Sebab yang kedua adalah as-sidqu ma'allah. Berdoa dengan serius. Sungguh-sungguh. Betul-betul memohon. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang betul-betul jujur dalam beramal, serius dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam memohon. Jadilah kalian seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, man sa'ala Allah syahadata bisidqin, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan sungguh-sungguh, dengan serius, betul-betul memohon, mengharap, mengadu, meminta, betul-betul, sungguh-sungguh, maka ballahu Allah manazila syuhada wa in mata ala firashihi, Allah akan sampaikan dia pada tingkatan syuhada. Dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mati syahid. Walau mata ala firasihi. Walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Kenapa dia mendapatkan pahala syuhada? Padahal dia tidak perang di jalan Allah. Tidak pula dia terluka, apalagi mati di medan laga. Tidak. Dia mati di atas tempat tidurnya. Tetapi dia mendapatkan derajat sebagaimana orang yang mati syahid. Dikarenakan dia bersungguh-sungguh, serius, betul-betul meminta kepada Allah Azza wa Jal agar mendapatkan pahala syahid. Man sa'alallah syahadata bisidqin, ballahu Allahu manazila syuhada walau mata ala firasihi. Barang siapa yang memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan sungguh-sungguh, permohonannya betul-betul memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan padanya pahala mati syahid karena kesungguhan dia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, husnudzan, baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari wa Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepada. Maka tatkala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita meyakini Allah mampu mengabulkan doaku. Satu-satunya zat yang mampu mengabulkan doaku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Serius, sungguh-sungguh, yakin Allah mengabulkan doa. Sebutkan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku, aku akan mengabulkan doa kalian. Yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila seorang hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah maha dekat. Fa inni qarib, aku dekat dengan hambaku. Dalam wujud apa kedekatan Allah dalam ayat ini? Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doanya seorang yang berdoa ketika dia berdoa. sebagaimana telah kami sampaikan kepada kaum muslimin, doa ketika merebak sebuah wabah. Di Indonesia sudah ada yang terkena wabah corona. Bagaimana sikap kita dengan berita itu? Hadis Nabi yang telah kami sampaikan beberapa pertemuan sebelum ini, kami ingatkan kembali hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Tarhib wa At-Tarhib. Man ra'a sahiba bala'in faqala alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin minan nas tafdila illa 'uzi min dhalika al-bala ma kana ma'asha. Perhatikan doa ini. Barang siapa yang dia melihat seorang tertimpa sebuah penyakit yang kronis, wabah atau penyakit yang membahayakan, kemudian dia berkata atau berdoa, alhamdulillah alladhi 'afani mimma ibtalaka bih, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari malapetaka yang menimpamu. Wa faddalani 'ala katsirin min al-khalqi tafdila, dan engkau wahai Allah segala puji bagimu yang telah memberikan anugerah kelebihan kepadaku daripada hamba-hamba yang lainnya. Siapa yang mengucapkan zikir ini atau doa ini, illa 'ufi min dalikal bala, kecuali orang itu akan dilindungi oleh Allah dari wabah tersebut, dari malapetaka tersebut, apapun bentuk malapetaka itu, ma'asha, selama dia hidup. Maka wahai kaum muslimin, kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala, bersandarlah dan memohonlah kepadanya. Orang rame-rame pada beli masker sampai harganya mahal sekali, ketakutan. Kita berdoa kepada Allah azza wa jal, ya, agar supaya kita mendapatkan perlindungan darinya dari wabah yang membahayakan tersebut. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya seorang yang yakin Allah akan mengabulkan doanya. Dan Allah tidak akan mengabulkan doanya seorang yang berdoa sambil lalai. Mohon doa tapi pikirannya yab-yaban, Pak, delenger. Doa, apa yang kamu pinta? Mbuh kelalen. Tidak serius. Atau bahkan dia berdoa tapi tidak paham apa yang dia pinta, karena doanya bahasa Arab dan tidak paham apa yang dia pinta. Ya ibarat orang yang tidur dia berbicara, mengigau. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Udullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin, bil ijabati, dengan akan terkabulkannya doamu. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang muncul dari hati yang lalai, yang main-main. Berdoa tapi tidak serius. Memohon tapi tidak paham apa yang dia mohon. Hatinya tidak serta dalam doanya. Ini doa tapi sambil apa? Lalai. Maka hadirin kaum muslimin, mari kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Jawa, boleh. Allah Maha mengetahui itu semuanya. Namun jikalau kita bisa berdoa dengan yang ada dalam sunnah Nabi, maka itu yang paling tepat untuk kita panjatkan. Tentunya disertai dengan memahami isi kandungan yang ada dalam doa tersebut. Hadis ini sahih, disebutkan dalam Sahih Jami' oleh Syekh Al-Albani. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya, sebab yang harus kita perhatikan adalah cepatnya doa kita terkabulkan oleh Allah itu setara seiring dengan cepatnya kita dalam menerima dan mengamalkan perintah Allah. Kita mendengarkan firman Allah, kita mendengarkan sabda Rasul, cepatnya kita dalam menerima dan mengamalkannya itu berpengaruh dengan cepat dan lambatnya doa kita dikabulkan. Bisa dipahami hadirin? Bahasa Arab yang disebutkan di sini, al-istijabatu li amrillah wa rasulihi wa tahqiqul iman. Dia mengatakan, sebab yang keempat adalah seorang bersegera-segera dalam menerima perintah Allah dan Rasulnya dan mewujudkan keimanannya. Itu menjadikan sebab dicepatkannya, terkabulkannya doa dia. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Perhatikan ayat ini yang tadi kami sampaikan. Apabila seorang hambaku bertanya kepadamu, wahai Rasul, tentang aku, ini tentang Allah, maka ketahuilah sesungguhnya aku adalah dekat dengan hamba-hambaku. Aku akan kabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa. Di sini kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, aku akan mengabulkan doa. Ketika kapan itu dikabulkan? Allah perintahkan dalam kalimat selanjutnya, fal yastajibu li. Karena itu, penuhilah oleh kalian perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kalian kepadaku, maka mudah-mudahan kalian mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, di sini ada keterkaitan pengabulan doa cepat dan lambatnya itu sesuai dengan cepat dan lambatnya kita dalam beriman kepada Allah dan dalam melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Misal, perintah sholat. Cepat dan lambatnya kita dalam menunaikan. Begitu mendengarkan azan, maka bersegeralah, bersiap-siap agar mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Bahkan seandainya engkau bisa, qabliyah terlebih dahulu. Seandainya itu adalah salat yang ada qabliyahnya. Zuhur, subuh, zuhur. Ada qabliyahnya. Adapun kalau asar tidak ada, maghrib juga tidak ada, isya tidak ada, qabliyah yang ada adalah apa? Ba'diyah. Adapun al-asar tidak ada qabliyah dan tidak ada ba'diyah. Yang itu termasuk dari sunnah rawatib. Qala al-Imam Al-Qurtubi dalam menyebutkan tafsir ayat ini, qala al-Mujahid, berkata al-Imam Mujahid muridnya Imam Ibn Abbas, al-ma'na falyasayibu li, makna kalimat firman Allah, hendaknya kalian memenuhi ajaranku, adalah kata beliau, ay at-ta'atu wal-amal. Bersegera-segeralah kalian dalam ketaatan dan dalam beramal. Maka dengan itu, ajaba wastajab. Allah akan mengabulkan doamu tatkala engkau memenuhi panggilan Allah agar kita beriman padanya dan mentaatinya. Ajaba wastajab. Kamu memenuhi panggilan Allah cepat dalam mentaatinya, maka Allah pun akan cepat dalam mengabulkan doamu. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, kaum muslimin, disebutkan beberapa dalil dalam pembahasan ini. Yang kelima, kita masuk yang kelima, waktu kita tinggal sedikit. At-taqarrabu ilallahi ta'ala bin nawafili ba'dal fara'id. Di antara sebab agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amalan-amalan nawafil. Setelah melakukan amalan-amalan yang faraid. Apa itu nawafil? Nawafil amalan-amalan sunnah. Bukan hanya rawatib. Rawatib itu termasuk dari nawafil. Cuman memiliki keistimewaan sendiri. Dikatakan rawatib dikarenakan amalan sholat yang menyertai sholat-sholat yang fardu. Satu hadis menyebutkan 10. Satu riwayat lagi menyebutkan 12. Nabi menyebutkan di akhir hadis itu, barang siapa yang menjaga sholat-sholat sunnah rawatib, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan satu rumah yang mewah, istana yang megah di surga nanti di yaumil kiamat. Hadis ini khusus berkaitan dengan sunnah rawatib. 2 qabliyah subuh, 4 qabliyah zuhur dengan 2 salam, 2 salam. 2 ba'diyah zuhur. Tadi 2 salam, 2 salam qabliyah zuhur. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat saja. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Genap menjadi berapa? 12 rakaatan. 12 rakaat. Betul 12? Ya. Adapun hadis yang menyebutkan 10 rakaatin, 10 rakaat yang qabliyah zuhurnya cuma 2 rakaat saja. 1 kali salam. Maka hadirin kaum muslimin, itu termasuk nafilah. Jamaknya nawafil. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantu bil harf." وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Perhatikan hadis ini kaum muslimin. Allah berfirman, dan tidaklah seorang hambaku berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang lebih aku cintai melebihi dari hal-hal yang aku fardukan. Ini tatanan bahasa Arab. Grammarnya kayak gitu. Bahasa kitanya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang Allah fardukan. Siapa yang mengamalkan amalan yang Allah fardukan, dia sedang mengamalkan yang paling Allah cintai. Dan dia sedang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan kalimat berikutnya. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبِ لَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Dan terus menerus, hambaku itu berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang nafilah, sampai aku pun mencintainya. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di akhir hadis ini, orang yang mengamalkan yang wajib disertakan setelahnya amalan yang sunnah. Allah menyebutkan di akhir hadis ini. Hadis ini agak panjang, butuh waktu untuk disampaikan maknanya. Tapi karena waktunya singkat, kita potong di bagian tengahnya. Kita masuk pada bagian akhir hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsi ini, wa in sa'alani fa'ataituhu. Apabila hamba yang seperti ini meminta kepadaku, sungguh-sungguh aku akan berikan apa yang dia pinta. Dengan kalimat, la'u'tiyannahu, sungguh-sungguh aku akan berikan apa yang dia pinta. Walaini sa'adabi la'idhannahu, jikalau hambaku yang seperti ini meminta perlindungan kepada aku, aku akan lindungi dia. Sungguh-sungguh aku akan lindungi dia. Ini menunjukkan ya kaum muslimin, bahwa melakukan amalan sunnah setelah amalan-amalan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu, itu menyebabkan terkabulkannya permintaan-permintaan dan permohonan kita. Allah sendiri mengatakan, wala in sa'alani la'utiyannahu walini sa'adani lu'idannahu. Jikalau dia minta kepadaku, aku akan berikan apa yang dia minta. Jikalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Masya Allah. Yang keenam dan ini yang terakhir. Jam berapa, Pak? 8:30. Kurang 5 menit. Ya, 5 menit. Eman-eman, Pak. Lupa badai teras. Pangsul, Pak Kondur. Udan-udan, Pak. Gampang ingin males kedap. 5 menit lagi. Yang keenam yang kami sampaikan tadi di depan. Taharril halala fil mat'am wal mashrabi wal malbasi. Berusaha sekuat mungkin, dan ini hukumnya wajib, mencari yang halal dalam makanan, minuman, pakaian, dan segala yang sarana hidup yang digunakan. Sebuah hadis yang tidak asing di telinga kita. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya ayuhan nas. Nabi bersabda, wahai manusia, inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Wahai manusia, Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian rasul menyebutkan contoh. Contoh dalam hal ini, perintah makan dan minum dari yang halal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah oleh kalian dari tayyibat, yang baik-baik, yang halal, yang tayyib. Wa'amalu salihan, dan beramalah kalian dengan amalan yang salih. Inni bima ta'amaluna alim. Sesungguhnya aku dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah perintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibatin. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik. Wa'amalu saliha, dan beramalah. Kulu min tayyibat ma razaqnakum. Makanlah kalian dari makanan yang baik-baik apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ayat ini bentuknya bukan himbauan, tetapi perintah. Ini wajib. Kenapa? Diperintahkan kepada semua rasul. Tidak ada satupun syariat Allah yang membolehkan memakan yang haram. Masya Allah, ini syariat pada semua rasul dan semua para pengikut para rasul. Tsumadzakara, kemudian rasul menyebutkan tentang adanya seorang yutilu safar, dia bepergian dalam perjalanan yang panjang. Asyadha akhbara, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berdebu, menunjukkan safarnya begitu panjang dan lama. Tsumma yamuddu yadahu ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Yaqul ya rab, dia memohon ya Allah, ya rab, ya rab, ya rab, wahai rabku, wahai rabku, wahai rabku. Orang ini butuh pertolongan Allah dalam kesendirian, tidak ada orang lain, tidak ada kemampuan apapun yang dia bisa lakukan kecuali mengangkat tangan, ya Rab, ya Rab, ya Rab, mohon kepada Allah Azza wa Jal. Namun Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram. Orang ini makanannya dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya yang dia pakai, yang dia gunakan dari yang haram. Wa hudhiya bil haram, dia tumbuh dengan suplemen dari barang yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Sehingga kaum muslimin, kalau kita berdoa ternyata kita merasa tidak kunjung dikabulkan, introspeksi diri. Hukum asalnya doa dikabulkan, walaupun dengan 4 cara. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ini lebih dari 8:30, beripun Pak. Ya 2 menit malah. Tapi sabar ya Pak. Yang pertama, dikabulkan fauran, seketika. Dikabulkan seketika. Yang kedua dikabulkan dengan Allah tunda di waktu yang Allah lihat layak untuk kita. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Selama kita masih hidup dan itu di dunia. Atau yang ketiga, dikabulkan doa kita ba'dal mamat setelah mati. Masih di dunia. Yang berkaitan dengan kebaikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan kaum muslimin secara umum. Ditanya sudah meninggal, tetapi doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang pasti dikabulkan adalah ketika kelak kita sudah masuk ke dalam surga. Ada yang mengatakan, lah dikabulna nang surga sih kok ngapa? Mbok siki. Ngemoten, Pak? Hah? Jenengan donga minta dikabulkan kapan? Siki butuhnya siki. Apa jawaban kita kepada orang seperti ini? Jawaban kita adalah antum seharusnya bersyukur kepada Allah. Doanya antum ditunda sampai di akhirat kelak menunjukkan kamu akan masuk surga. Dengan pengabulan yang begitu mewah, yang begitu sempurna. Bukan dipanjatkan di dunia kemudian nanti di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dalam hal ini Syekh bin Utsaimin mengatakan jangan pernah kita pesimis dalam doa. Karena nanti di yaumil kiamah akan diingatkan setiap kita dengan apa yang kita pinta sekarang ini. Tudzakiru bi ghadaratihi. Setiap insan yang masuk dalam surga diingatkan dengan permintaannya. Alasta qad sa'alni kada wa kada? Bukankah kamu dulu minta ini? Ingat kita, iya ya Allah, dikasih. Bukankah kamu dulu minta ini? Diingatkan dengan semua permintaan. Dikasih, dikasih, dikasih. Setelah itu, kita diberi oleh Allah kesempatan untuk berangan-angan. Zaman ya abdi, silakan kamu berangan-angan. Mau minta apa? Maka mulailah seorang itu berangan-angan. Setiap apa yang diangan-angankan, ada langsung. Ada langsung. Ada langsung. Hatta qata bi amani. Sampai habis angan-angannya. Bingung. Mau ngalamun apa maning, Pak? Angan-angan apa lagi? Wis kepok. Sudah full penuh. Sampai bingung minta apa lagi. Kita meyakini hadis itu sahih. Disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami'. Hadirin yang kami muliakan, yang menjadi pembahasan kita di sini adalah, marilah kita menjaga makanan dan minuman kita. Kalau sampai doa kita tidak terkabulkan, jangan pesimis, tetapi introspeksi diri. Muhasabah, ada apa denganku? Kurang bertakarub, bertakarublah. Kurang dalam mendekatkan diri kepada Allah, amalan-amalan yang wajib mungkin masih kolok, masih kosong atau bolong atau kurang. Mendekatlah engkau kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Cari waktu-waktu yang mustajab. Amalan-amalan yang mustajab. Di tengah malam berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan mengangkat tangan. Menyebutkan Asmaul Husna. Nama-nama Allah Azza wa Jal yang sesuai dengan yang kita pinta. Ya Razzaq, irzikni. Ya Rahman, irhimni. Ya Ghafar, irfirli. Terus minta kepada Allah Azza wa Jal. Menutup doamu dengan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Begini tidak, Pak? Boten. Karena itu tidak ada sunnahnya. Begini itu apa? Ibu-ibu bingung. Begini kayak apa sih? Mengusap tangan ke wajah setelah berdoa. Itu tidak ada sunnahnya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dengan cepat. Beberapa kiat-kiat yang bisa kita bacakan. Walaupun masih ada beberapa yang lainnya. Namun keterbatasan waktu yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita bisa sampaikan bisa difahami. Dan menjadikan sebab terkabulkannya doa kita.